بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada daras al-awwal yang pertama terkait dengan i'rab pada ism. Kemarin sudah disampaikan pembahasannya i'rab pada isim, kemudian disertai dengan tanda-tanda i'rab, baik tanda-tanda yang asli maupun tanda-tanda yang fara'i. Demikian pula tentang i'rab yang takdiri, yang tersirat, yang tidak tampak tandanya. Nah, kemudian sesudah itu pada pembahasan yang berikutnya, yakni tamarin, latihan-latihan terkait dengan pembahasan kemarin yang sebelumnya, yaitu tentang i'rab tersebut. I'rab pada isim beserta tanda-tandanya. Tamarinu, tamarin, latihan-latihan. Al-awwalu, yang pertama. Ayin, tentukanlah. Ayinil mu'raba wal mabniya fima ya'ti, tentukanlah isim yang mu'rab dan yang mabni fima ya'ti pada kata-kata berikut ini. Ya, di sini disebutkan beberapa isim, ya, sebagiannya mu'rab dan sebagiannya mabni, maka tentukan mana yang mu'rab dan mana pula yang mabni. Sebagai contoh, kitabun, ini mu'rab. Ya, kitabun mu'rab. Artinya dia bisa berubah, ya, dalam satu kalimat, ya, secara asal kitabun dengan dhammah atau rafa, ya, dalam kalimat yang lain sesuai dengan kedudukannya atau fungsinya, bisa pula dia mansub dengan fathah, kitaban. Atau bisa pula menjadi majrur dengan kasrah, kitabin. Jadi ini mu'rab. Kata yang berikutnya, hadza. Hadza ini termasuk isim isyarah. Isim isyarah. Dan kemarin disebutkan dalam pembahasan isim yang mu'rab maupun yang mabni, pada pembahasan isim mabni disebutkan salah satu jenis isim yang mabni adalah isim isyarah. Sehingga dia keadaannya tetap dalam kalimat, dimanapun letaknya, dimanapun tempatnya, kedudukannya sebagai apapun, ya, nanti tetap dengan hadza. Keadaan akhirnya, ya, pada alif itu selalu sukun, ya, jadi dia tetap dengan sukunnya pada alif tersebut, hadza, semacam ini, tidak akan berubah, tetap demikian, karena dia hadza ini isim isyarah, dan isim isyarah termasuk isim yang mabni. Nih, ini contoh untuk yang mu'rab dan yang mabni. Ya. Berikutnya, tafadhal disebutkan dua kata, sebutkan itu mu'rab ataukah mabni. Hamidun, mu'rab. Masajidu, mu'rab. Ya, hamidun mu'rab, masajidu mu'rab. Berikutnya, dua mabni, ana mabni. Ya, huwa mabni, ana mabni. Terus, sayyaratun mu'rab, alladhi mabni. Ya, sayyaratun mu'rab, alladhi mabni. Berikutnya, amsi mabni, al-jama'atu, al-jami'atu, al-jami'atu mu'rab. Ya, amsi mabni, al-jami'atu mu'rab. Berikutnya muslimani mu'rab, muslimatun mu'rab. Baik, muslimani mu'rab, muslimatun mu'rab. Berikutnya hayani mabni al-ana mabni. Baik, hadhani mabni al-ana mabni. Hadhani isim isyarah untuk tasniyah atau musanna. Apa? Disebutkan kemarin ini mu'rab ya. Kemarin pada isim yang mabni disebutkan yang termasuk isim yang mabni adalah asma'ul isyarah atau isim isyarah. Kemudian disebutkan di situ hadhani wa hadhani mu'rabani. Jadi isim isyarah untuk yang tasniyah atau musanna yang menunjukkan jumlah dua, ini dia mu'rab. Ketika marfu dengan alif hazani, nanti ketika mansub atau majrur dalam keadaan nasab atau dalam tempat jar, nanti dia menjadi huruf ya hazaini. Jadi dia mu'rab. Walaupun di sana memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Ada yang berpendapat itu mabni, ada yang berpendapat itu mu'rab. Tetapi yang disebutkan di sini hazani ini termasuk yang mu'rab, yang bisa berubah keadaan akhirnya. Ya, jadi rafa'nya dengan alif, nanti nasabnya dan jar itu dengan ya, dengan tanda huruf ya, menjadi hazaini. Ya, hazaini. Jadi al-ana mu'rab, al-ana mabni. Berikutnya al-latani mu'rab, man mabni. Iya, al-latani isim mausul untuk tasniyah atau musanna ya, menunjukkan jumlah dua, ini mu'rab ya. Sebagaimana pada isim isyarah tadi untuk yang musanna atau tasniyah itu mu'rab ya. Man ini mabni. Berikutnya Allah mu'rab arba'ata asyarat mu'rab. Ya, Allahu Allahu mu'rab, lafzul jalalah ya, lafaz Allah ini mu'rab. Arba'ata asyarat mabni ya, dua bagian mabni semuanya. Arba'ata mabni, asyarat juga mabni ya. Berikutnya arba'atun mu'rab amin mabni. Ya, arba'atun mu'rab amin ini mabni. Ya, ini termasuk isim fi'al ya. Amin mabni. Ya. Jadi ini beberapa contoh untuk isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Berikutnya asani, tambahan yang kedua. Ma 'alamatul i'rabil asliyatu. Ya, ma 'alamatul i'rabil asliyatu fi lismi. Fi lismi. Apa tanda-tanda i'rab yang asli? Apa tanda-tanda asli pada i'rab? Ya, pada isim. Ya. Apa? Alamatu. Ya. Alamatu raf'i. Ya, terus? Al-kasratu wa hiya alamatu nasbi. Alamatu jarri. Urut dari boma hadzamatu wa hiya alamatur raf'i. Iya. Wal fathatu wa hiya alamatun nasbi. Al kasratu wa hiya alamatul jarri. Iya, itu ya. Jadi alamatul i'rabil asliyatu atau alamatuhu al asliyatu tadi al dhammatu wa hiya alamatur raf'i, wal fathatu wa hiya alamatun nasbi, wal kasratu wa hiya alamatul jarri. Ini itu tanda-tanda yang asli ya. Ats-tsalits, yang ketiga. Ma 'alamatul i'rabil far'iyyatu. Ma 'alamatul i'rabil far'iyyatu. Apa tanda-tanda i'rab yang far'i fi pada jenis-jenis isim yang disebutkan di sini? Awalan yang pertama fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang lima. Tsaniyan yang kedua fi wa jam' wa fi jam' al mudzakkar salimi atau wa jam'il mudzakkar salimi pada jamak mudzakkar salim. Salisan yang ketiga wal musanna pada isim musanna. Ya, satu-satu. Fil asma'il khamsati. Al khamsati marfu'un bil wawi wa nasbin alamatu raf'in alamatu nasbihi al alifu wal majrur al alamatu majrur bil ya'i. Ya, fil asma'il khamsati. Ya, fil asma'il khamsati. Ya, alamatuhu alamatuha. Ya, al-wawu. Al-wawu. Wahia alamatul raf'i. Wal-alifu. Wahia alamatul nasbi. Wal-ya'u. Wahia alamatul jarri. Ya. Jadi, atau dibalik juga boleh. Alamatul raf'i hiya al-wawu. Atau langsung alamatul raf'i al-wawu. Ya, boleh demikian. Ini pada al-asma' al-khamsah. Dan tentunya apa? Di situ disyaratkan ya untuk tanda i'rab yang far'i tersebut ya, pada al-asma' al-khamsah itu ada syaratnya sebagaimana kemarin sudah disebutkan. Baik. Berikutnya fi jam'il mudzakkaris salimi. Alamatuhu fi jam'il mudzakkar salimi alamatur raf'i al-wawu wa alamatul nasbi al-ya'u ya wa alamatul jarri al-ya'u ya baik ini jadi fi jam'il mudzakkar salimi alamatur raf'i al-wawu wa alamatul nasbi al-ya'u wa alamatul jarri al-ya'u ya atau bisa pula dijawab dengan seperti ini fi jam'il mudzakkar salimi alamatuhu al-wawu wa hiya alamatul raf'i wal ya'u wa hiya alamatul nasbi wal ya'u wa hiya alamatul jarri ya bisa salah satu dari kedua bentuk kalimat tadi ya bisa diungkapkan dengan seperti itu. Berikutnya fil musanna. Fil musanna alamatuhu wa hiya alamatu raf'i al-alifu. Ya. Wa alamatu nasbi al-ya'u. Wa alamatu jarri al-ya'u. Ya. Fil musanna langsung saja disebutkan seperti yang tadi ya. Fil musanna alamatul raf'i al-alifu wa alamatul nasbi al-ya'u wa alamatul jarri al-ya'u. Jadi langsung seperti itu ya. Ini alamatul i'rab al-far'iyyah yang far'i. Ya. Baik. Pada jenis-jenis isim ini. Berikutnya ar-rabi'u yang keempat. Ma alamatul jarri fil mamnu'i minas sarfi. Ma alamatul jarri fil mamnu'i minas sarfi. Apa tanda jar pada al-mamnu' minas sarf? Ya, al-fathatu. Ya. Fihi atau alamatuhu fihi al-fathatu. Ini jawabannya. Alamatuhu atau alamatul jarri. Ya, alamatul jarri fihi ya, kembali ke al-mamnu' ya, minas sarf dengan dhamir ha ya, fihi jadi alamatul jarri fihi al-fathatu ini tanda jarnya pada al-mamnu' minas sarf dengan fathah. Al-khamis yang kelima ma alamatul nasbi fi jam'il mu'annafis salimu fi jam'il mu'annafis salimi. Ma alamatun nasbi fi jam'il mu'annafis salimi. Apa? Alamatun nasbi fihi. Alamatun nasbi fihi. fi fihi al kasrati al kasrati al kasratu al kasratu ya alamatun nasbi ya alamatun nasbi fihi al kasratu. Jadi al kasratu tidak terpengaruh oleh fi. Ini berbeda kedudukannya al kasratu atau tadi al fathatu ya khobar ya dia marfu dengan dhamma yang dibaca al fathatu al kasratu ya. Ini lafaz alamatu dalam kalimat ini yang menjadi mubtada-nya. Jadi seperti itu ya menjawabnya. Alamatul jarri fihi fil mamnu' min ash-sharfi al-fathatu yang nomor 4 tadi. Kemudian yang nomor 5, alamatun nasbi fihi yakni fi jam'il muannats salimi al-kasratu ya. Alamatul nasbi alamatun nasbi fihi al-kasratu. Ini yang nomor 5. Lihat. Berikutnya. As-sadisu yang ke-6. Hati misalan lil maqsuri. Hati misalan lil maqsuri. Berikan satu contoh untuk isim maqsur. Ya, satu contoh ya, misalan satu contoh lil maqsur untuk isim maqsur. Ya, coba dibaca dilanjutkan. Hati misalan lil maqsuri wa aj'alhu waj'alhu fi salata jumalin ala ayyakuna marfu'an fil awwali fil ula aw fil ula wa mansuban fi tsaniyati wa majruran fi tsalisati. Hati misalan lil maqsuri wajib ya wajib itu hamzahnya wasal ya wajib bukan wa'ajib tapi wajib waj'alhu fi salati jumalin jumal bentuk jamak dari jumlatun ya mufradnya jumlah jumlatun jamaknya jumalun ini fi salati jumalin ala ayyakuna marfu'an fil ula ya. Lamnya kan disertai alif ya itu ya. Lam kemudian alif, alif yang berbentuk huruf ya atau sering disebut alif bengkok. Ya. Ya, ini kalau lam disertai alif semacam itu maka ini dibaca ula, al-ula, fil ula. Tetapi kalau hanya lam saja tanpa ada alif ya, baru dibaca al-awwalu. Al-awwalu untuk yang muzakkar. Al-ula untuk mu'annas. Jadi beda ya, lamnya. Kalau hanya lam kan lurus ya, tanpa ada apa belokan. Ini lam, kalau itu ada alifnya ya. Nah ini. Ini lam bersambung dengan alif maksurah. Ini ula. Baik. Untuk mu'annas ya. Tahniyah perempuan. Ala ayyakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis tsaniyati wa majruran fis tsalisati. Jadi apa? Berikan satu contoh untuk isim maqsur dan jadikan dia isim maqsur tersebut pada tiga kalimat. Ya, fi salati jumalin pada tiga kalimat. Ya, ala ayyakuna marfu'an dengan keadaannya marfu'. Ya, kan tiga kalimat ya, keadaannya marfu'. Fil ula pada kalimat yang pertama, wa mansuban dan mansub fisaniyati pada kalimat yang kedua, wa majruran dan majrur fisalisati pada kalimat yang ketiga. Apa contohnya isim maksurnya? Isimnya dulu apa misalnya? Yang mudah saja apa? Al-Fatah. Al-Fatah. Al-Fata. Baik. Ini contohnya Al-Fata. Ya, pemuda. Ya. Terus jadikan satu kalimat. Dia marfu. Ya, ini apa? Sebagai fa'il. atau yang lainnya boleh sebagai mubtada atau sebagai naibu fa'il atau apa. Isim dari kana juga boleh. Yang mudah. Contohnya apa? Daraba. Daraba al-fata. Ya. Boroba al-fata. Ya. Boroba al-fata. Apa? Al-kalba. Al-kalba. Misalkan. Kalba masuk. Bukan. Ini Bisa. Yang. Ini satu kalimat. Nanti tiga kalimat. Daraba al-fata. Al-kalba. Sudah, ini cukup. Satu kalimat di sini al-fata dia marfu' ya. Kenapa? Sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Borobal fata al-kalba. Ya, pemuda itu memukul anjing. Ini ya. Ini borobal fata al-fata dia sebagai fa'il, maka dia marfu'. Ini kalimat yang pertama. Sekarang kalimat yang kedua, sama al-fata dalam keadaan mansub. Misalnya Daraptu al-fata. Iya, Baraptu al-fata. Ya, Baraptu al-fata. Saya memukul pemuda itu. Ya, Baraptu al-fata. Nah, di sini al-fata sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, al-fata sebagai maf'ul bih mansub. Ini, Baraptu al-fata. Kalimat yang ketiga, majrur. Marartu bil fata. Iya, marartu bil fata. Ya, marartu bil fata. Saya melewati ya, pemuda itu. Ini ada ba huruf jar, maka al fata majrur. Ini isim maqsur, dia mu'rab. Hanya saja apa kemarin? I'rabnya takdiri. Jadi tanda-tanda i'rabnya itu muqaddarah. Pada yang pertama tadi dhammah sebenarnya asalnya karena dia marfu', tetapi dhammahnya tidak tampak. Pada yang kedua yang masuk asalnya dia fathah. Pada huruf akhir pada alif, tetapi fathahnya tidak tampak. Yang ketiga dia sebenarnya kasrah, tetapi kasrahnya tidak tampak. Ya, ini mungkin sebagai gambaran mudah untuk memahami i'rab takdiri, ya, i'rab yang ditakdirkan ataupun tanda i'rabnya itu muqaddarah ditakdirkan tidak tampak, ya. Sebagai gambaran mudahnya apa? Peristiwa gerhana. Ya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, ketika terjadi gerhana bulan misalnya, kan bulannya menjadi tidak tampak. Kenapa? Terhalang oleh matahari. Bulannya ada, tetap ada. Ya, tidak kemudian hilang sama sekali, tidak. Ada, tetap di tempatnya. Hanya saja dia tertutup, terhalang oleh matahari. Ini. Jadi yang semacam ini muqaddarah ditakdirkan. Ada, tetapi tidak tampak. Karena terhalang. Ya, terhalang oleh sesuatu. Ini, ibaratnya gerhana itu. Itu ya, itu untuk memudahkan menggambarkan tentang i'rab takdiri ataupun tanda yang muqaddarah seperti itu. Ada tetapi tidak tampak karena terhalang oleh sesuatu. Ini. Ya. Jadi bedakan antara tidak ada dengan tidak tampak, itu berbeda. Ya. Jadi i'rab takdiri ada berubah ya, keadaan i'rabnya berubah, hanya saja dia tidak tampak. Perubahannya itu tidak tampak. Ya, karena terhalang sesuatu gitu. Ini ya. Baik. Berikutnya as-sabi'u yang ketujuh. Hati misalan lil mangqusi. Berikan satu contoh untuk isim mangqus. Coba dilanjutkan. Hati misalan lil mangqusi as-sabita al-ya'u wa wadhulhu fi salati jumalin ala ayyakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis saniyati wa majruran fis salisati. Ya. Tadi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Hati misalan lil mangkulsi asabiti. Ya, karena asabiti ini dia naat pada al mangkus. Ya, lil mangkulsi. Ya, majrur dengan kasrah asabiti. Ya, dia majrur dengan kasrah pula mengikuti al mangkulsi. Kemudian al ya'i. Ya, karena ini mudhaf ilaih dari asabiti. Jadi asabitil ya'i ini susunan idhafah, asabiti sebagai mudhaf, al ya'i mudhaf ilaih. Ya. Mungkin di lain waktu pembahasannya tentang idhafah yang semacam ini. Yang jelas ini berbeda dengan idhafah yang seperti misalnya kitabullahi. Ya, di situ kitab tidak boleh berawalan alif lam. Tidak boleh al kitabullahi. Ya, itu idhafah yang maknawi, yang secara makna memang dia menunjukkan atau berfungsi sesuai dengan susunan idhafah. Adapun asabitil ya'i ini yang disebut dengan idhafah lafzi, ya. Jadi idhafahnya sekedar untuk memudahkan atau meringkas lafal. Nah, yang semacam ini pada mudhaf boleh diawali alif lam, asabitil ya'i seperti ini. Secara ringkas demikian. Adapun secara rinci mungkin di lain waktu insyaallah. Oke, yang jelas ini tadi lil manqusi as-sabiti al-ya'i. Lil manqusi as-sabiti al-ya'i wa adkhilhu. Ini adkhil, ya, hamzahnya qata bukan wasal, tapi qata. Adkhil wa adkhilhu. Ya. Hamzahnya qata, ya, ada tanda hamzah di atas alif itu qat'i. Jadi dibaca wa adkhilhu fi salati jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis saniyati wa majruran fis salisati. Ya. Berikan satu contoh untuk isim manqus as-sabitil ya'i yang tetap huruf ya-nya. Isim manqus yang tetap ada huruf ya-nya. Artinya apa? Tidak dibuang, ya, tidak dihilangkan, tapi tetap ada huruf ya-nya. Wa adkhilhu, ini wa adkhil, masukkanlah, ya. Kalau udkhul, masuklah, ya. Dakhala yadkhulu udkhul, itu masuklah, artinya menyuruh seseorang masuklah, dia masuk, itu udkhul. Dakhala yadkhulu udkhul, masuklah, ya. Tapi kalau ini, ya, itu adkhala, ya, adkhala itu memasukkan. Jadi adkhilhu, masukkan, ya. Ya, misalkan pena masukkan ke sakumu, ya, penanya dimasukkan ke saku, itu memasukkan, bukan dianya yang masuk, tapi sesuatu tadi dimasukkan ke saku misalkan, itu adkhala, memasukkan, membuat menjadi masuk, ya. Ini adkhil, masukkan. Ya, fi'ilnya adkhala yudkhilu adkhilu. Ya, nanti pada beberapa pelajaran mendatang insyaallah akan dibahas yang semacam ini. Okay. Wa adkhilhu fi salati jumalin, dan masukkan dia isim manqus yang ya-nya tetap ada tadi, masukkan dalam tiga kalimat, ya, fi salati jumalin. Ala an yakuna marfu'an fil ula, dengan keadaan marfu' pada kalimat yang pertama, wa mansuban fi tsaniyati, dan mansub pada kalimat yang kedua, wa majruran fi salisati, dan majrur pada kalimat yang ketiga. Baik, seperti tadi, ya, sama. Tapi nanti kalimatnya, ya, boleh berbeda. Kalimat yang lain bisa. Tidak harus sama. Baik. Apa contohnya isim manqus yang huruf ya-nya tetap ada? Qadi. Al. Al-Qadi. Ya, kalau ada ya-nya dengan alif lam, ya. Al Qadi. Ini al-qawli. Ini contohnya untuk isim manqus as-sabitil ya, ya, yang ya-nya tetap ada. Kemudian dalam kalimat yang pertama dia marfu. Ja'al-qawli. Ya, ja'a. Ja'al-qawli. Ya. Apa? Sang hakim atau hakim itu datang. Telah datang. Ja'al qadhi. Ya, marfu'nya dengan apa? Dengan dhamma. Dan apa? Di muqaddarah, ditakdirkan ya, asalnya al-qadhi. Tetapi kemudian dhammanya ditakdirkan, tidak ditampakkan ya, karena sulit. Ya, menurut lidah Arab, ya, mereka sulit mengucapkan ini al-qadhi. Sehingga dhammanya tidak ditampakkan. Ja'al qadhi ini. Yang kedua mansub. Apa? Da'autu al-qadhiya. Ya, da'autu. Da'autu al-qadhiya. Ya, tanda nasabnya? Fathah yang zahirah. Ya, fathah yang zahirah, yang tampak jelas. Karena mudah diucapkan al-qadhiya. Da'autu. Ya, da'autu al-qadhiya. Saya memanggil, menyeru, ya, memanggil hakim itu. Yang ketiga, majrur. Marartu bil qadhi. Marartu ya bil qadhi. Saya melewati hakim itu. Tanda jarnya dengan kasrah, kasrah muqaddarah ya. Asalnya al qadhi. Bil qadhi, qadhi ya. Sulit mengucapkan kasrah di akhir itu al qadhi, maka kasrahnya ditakdirkan menjadi bil qadhi. Ini isim manqus as-sabit, as-sabitul ya, yang tetap ada huruf ya-nya seperti ini. Berikutnya, as-saminu yang ke-8. Hati misalan lil manqusi. Sama seperti yang ke-7 ya, untuk isim manqus. Berikan satu contoh untuk isim manqus. Dilanjutkan. Hati misalan al manqusi. Lil manqusi. Lil manqusi al mahdhuf. Al mahdhufi. Al-ya'i. Iya. Wa adkhil. Hu. Fi salasi jumal. Jumalin. Ala ayyakunu. Ayyakuna. Marfu'an. Fil awali. Fil ula. Wa mansuban. Fisaniyati. Wa majruran. Fisalisati. Ya. Hati misalan lil manqusi. Al mahdhufil ya'i. Ini. Hati misalan lil manqusil mahdhufil ya'i. Berikan satu contoh untuk isim manqus yang mahdhuf ya-nya, yang dihilangkan huruf ya-nya. Isim manqus yang dihilangkan huruf ya-nya. Wa adkhilhu fi salati jumalin, dan masukkan ia, isim manqus tersebut yang dihilangkan ya-nya itu, masukkan itu ke dalam 3 kalimat. Ala ayyakuna marfu'an fil ula, dengan keadaan marfu' pada kalimat yang pertama. Wa mansuban fi tsaniyati, dan mansub pada kalimat yang kedua. Wa majruran fi tsalitsati, dan keadaannya majrur pada kalimat yang ketiga. Baik. Contohnya apa isim manqusnya? Yang lain? Tadi al-qadhi juga bisa, tapi coba cari yang lain. Apa? Al-Muhami. Atau yang lain. Ad-Da'i. Da'i. Pilih yang mana? Apa? Al-Muhami. Itu ada ya-nya. Al-Muhami. Ya, ada ya-nya ya. Sekarang dihilangkan ya-nya. Menjadi bagaimana? Muhamin ya, Jadi ketika isim mangkus itu dihilangkan ya-nya, maka apa? Huruf kasrah yang sebelumnya itu menjadi ditanwin, ya. Al-muhami menjadi muhammin. Al-qadhi menjadi qadhin. Ini. Jadi huruf ya yang dihilangkan itu digantikan oleh mentanwin, ya, digantikan dengan mentanwin kasrah yang sebelumnya. Al-qadhi menjadi qadhin. Jadi kasrah pada dot ya, yang sebelum huruf ya, ya. Ini ditanwin. Qadhin. Al-muhami menjadi muhamin. Mimnya ditanwin. Nah, tanwin ini untuk menggantikan huruf ya yang dihilangkan. Ya. Sehingga ini disebut dengan tanwin apa? Al-iwaw. Ya. Tanwin al-iwaw. Ya, jadi tanwin untuk mengganti huruf yang dihilangkan. Ini tanwin iwaw. Ya, ain, waw, dad, iwaw. Ini. Sekarang muhamin tadi. Dalam kalimat pertama dia marfu. Contoh kalimatnya? Zahaba muhamin. Ya, ini zahaba muhamin. Ya, penuntut itu pergi, telah pergi. Jaksa atau penuntut, ya, penuntut hukum ya atau jaksa itu telah pergi ya. Zahaba muhamin. Ini marfu. Lalu tanda rafa'nya mana? Kemarin apa disebutkan tanda rafa'nya pada huruf ya yang dihilangkan. Ya, jadi muhamin tadi kan asalnya al-muhami, ada huruf ya-nya ya. Kemudian dia dihilangkan. Nah, tanda rafa'nya itu ya, pada dhammah yang muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan ya, pada huruf ya yang dihilangkan. Ya, jadi bomahnya sudah muqaddarah pada huruf ya yang dihilangkan. Sudah tidak tampak ya. Hurufnya pun juga dihilangkan. Ini tanda rafanya ini. Ya, ini muqaddarah ya. Kemudian ya-nya dihilangkan. Itu tanda rafanya. Jadi pada lafaz muhamin tidak tampak. Bahkan huruf yang di situ terdapat tanda i'rabnya juga tidak ada, yaitu ya-nya. Ya, pada lafaz muhamin. Nah, karena tanda i'rab itu berada pada huruf ya, huruf yang akhir. Nah, di situ ya-nya dihilangkan. Ya, jadi tandanya tidak ada, hurufnya juga tidak ada. Ya, tandanya tidak tampak ya pada huruf yang tidak ada. Ya, kalau ini hurufnya tidak ada, dihilangkan, dibuang. Bukan tidak tampak, ya, berbeda ya. Kalau tandanya tidak tampak, adapun hurufnya dihilangkan, dibuang, berarti kan tidak ada. Ini semakin tidak tampak tandanya. Ya. Kemudian yang mansub, bagaimana? Kalau yang mansub dia tampak ya. Muhamiyan. Nah, yang mansub dia ya-nya tidak dihilangkan. Tetap ada kalau mansub. Muhamiyan. Ini. Jadi untuk yang mansub pada isim mangkos itu ya-nya tidak bisa dihilangkan. Baik ada alif lamnya atau tidak ada alif lamnya, ya-nya tetap ada untuk isim mangkos ya. Al-muhamiya atau muhamiyan ya, ya-nya tetap ada, tidak hilang ketika mansub. Sehingga di sini ya muhamiyan, dan fathah inilah sebagai tanda nasabnya, fathah yang tampak pada huruf ya. Ya-nya tidak hilang ketika mansub. Kemarin juga sudah disebutkan ya, ketika mansub ya itu tetap ada. Ini contohnya apa? Dalam kalimat ra'aitu ya, ra'aitu muhamiyan. Ya, ra'aitu, aku melihat seorang jaksa, seorang penuntut. Ini. Kemudian majrur. Contohnya? Ya, majrur. Ada huruf jar yang mendahuluinya misalnya? Marartu bi muha. Ada ba ya? Bi muha min. Ya, kemarin disebutkan apa? Ketika majrur, ketika majrur ya, tanda jarnya dengan kasrah yang muqaddarah, kasrah yang tidak tampak pada huruf ya yang dihilangkan. Ini ketika majrur ya, marartu bi muha min. Ini lafaz yang tampak seperti itu, bi muhammin. Ya, tetapi tanda jarnya apa? Kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan tidak tampak pada huruf ya yang dihilangkan. Ini tanda jarnya ini. Bukan muhammin, kasrah yang pada huruf akhir pada lafaz yang nampak itu bukan. Ya. Bukan kasrah ini bukan. Ini bukan tanda i'rab. Ya, ketika jar tanda jarnya ini. Kasrah yang muqaddarah pada huruf ya yang dihilangkan. Sebagaimana kemarin dibahas ya. Gitu. Ini pada isim manqas yang dihilangkan huruf ya-nya. Jadi dihilangkan huruf ya hanya bisa pada keadaan rafa dan keadaan jar atau dia marfu dan majrur. Adapun ketika mansub ya itu tidak dihilangkan, tetap ada ya-nya. Ini. Berikutnya, at-tasi'u yang ke-9. Hati misalan lil mudhafi ila ya'il mutakallimi. Berikan satu contoh untuk mudhaf pada ya' mutakallim. Ya, wa adkhilhu fi salati jumalin. Dan masukkan ia pada 3 kalimat. Ya, ala ayyakuna marfu'an fil ula. Keadaan pertama itu marfu'. Wa mansuban fi tsaniyati. Keadaan yang kedua dia mansub. Wa majruran fi tsalitsati, dan majrur pada kalimat yang ketiga. Ya. Contohnya apa? Sadiqi misalkan. Sadiqi teman saya, ya, kawan saya atau sahabat saya. Sadiqi. Keadaan yang pertama, marfu. Coba. Jaa sadiqi. Ya, jaa sadiqi. Ya, sebagai fa'il, maka dia marfu. Lalu tanda rafa'nya mana? Jaa sadiqi. Tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Iya, di sini ya. Ingat sadiqi kan asalnya sadiq. Sadiqan, kemudian bersama dengan ya mutakallim. Jadi huruf akhir dari isim tersebut kan huruf qaf pada kata sadiq, sadiqan, ya, sadiqi, huruf akhir isim qaf, kemudian dia bersama dengan ya mutakallim menjadi sadiqi. Nah, dalam keadaan marfu, ya, dia tanda rafanya dengan dhammah pada huruf qaf tersebut. Asalnya demikian. Hanya saja apa? Karena dia bersambung dengan ya mutakallim, maka diharuskan sebelum ya mutakallim itu kasrah. Ya, sehingga menjadi sadiqi. Ya, asalnya sadiqu. Tetapi karena harus kasrah menjadi sadiqi. Jadi dhammahnya muqaddarah, dhammahnya ditakdirkan tidak tampak. Terhalang oleh adanya kasrah ya, yang tadi harus menyesuaikan dengan ya mutakallim. Ini. Kalimat yang kedua mansub ganti. Ra'aitu sadiqi. Ya, ra'aitu ya. Sadiqi. Ya. Ra'aitu sadiqi. Ini. Baik. Ini mansub. Sadiqi sebagai maf'ul bi. Lalu tanda nasabnya mana? Fathah muqaddarah ya, pada huruf akhir isim tersebut, huruf qaf, sadiqa, asalnya demikian. Karena dia mansub dengan fathah, tanda yang asli. Sadiqa. Hanya saja fathah itu menjadi tidak bisa tampak karena dia bersambung dengan ya mutakallim, diidhofahkan pada ya mutakallim, sehingga sebelumnya harus kasrah sadiqi, maka fathahnya menjadi tidak tampak, ya, ditakdirkan. Ini yang ketiga majrur, contohnya marartu bi sadi, ya, marartu, marartu bi sadiqi, mungkin kalimat yang lain, ya, marartu benar, marartu bi sadiqi, ya, seperti tadi saya melewati teman saya, sahabat saya, atau mungkin yang lainnya, mungkin salam tu ala, ya, sebagai alternatif, ya, ala sadiqi, ya, salam tu ala sadiqi atau marartu ala sadiqi, ya, ini baik, ala sadiqi atau bi sadiqi, marartu bi sadiqi atau salamtu ala sadiqi. Nah, di sini sadiqi atau sadiqi isimnya majrur, ya, karena didahului oleh huruf jar. Lalu tanda jarnya apa? Ya, kasrah. Ya, kasrah yang disebutkan dalam kitab ini, ini pendapat yang mengatakan kasrah itu muqaddarah, ditakdirkan. Jadi, pada sadiqi yang didahului huruf jar, dia asalnya majrur dengan kasrah sadiqi, hanya saja kemudian dia bersambung dengan ya mutakallim, ya, maka mengharuskan sebelumnya itu di kasrah. Nah, kasrah yang digunakan adalah kasrah yang karena huruf ya mutakallim, bukan kasrah sebagai tanda jar yang asli. Nah, kasrah sebagai tanda jar yang asli itu ditakdirkan, ya, itu yang berpendapat ini kasrahnya muqaddarah sebagai tanda jar. Ini pendapat yang lain mengatakan itu kasrah yang zahirah. Jadi tanda jarnya dengan kasrah sadiqi, kemudian bersambung dengan ya mutakallim, ya sudah cocok, sudah sesuai. Ya sudah, tidak perlu diubah tandanya, tetap kasrah tadi. Ya, dan itu wallahu a'lam. Ya, masing-masing mempunyai hujahnya, mempunyai dalilnya. Baik. Ini i'rab pada isim yang diidhofahkan pada ya mutakallim. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya. Ini ya, jadi penerapan dari apa yang dipelajari sebelumnya tentang tanda-tanda i'rab dan juga tentang i'rab takdiri. Baik. Satu lagi tambahan al-ashir yang ke-10, a'rib ma tahtahu khatton, i'rabkan, ya, isim-isim yang bergaris bawah, yang di bawahnya ada garis atau yang bergaris bawah. Ya. Jadi i'rabkan berarti tentukan keadaan i'rabnya, dia marfu atau mansub ataukah majrur, kemudian sebabnya apa, mungkin sebagai fa'il ataukah mubtada atau maf'ul bih atau yang lain, kemudian tandanya. Tanda i'rabnya apa? Kalau rofa, tanda rofanya dengan apa? Kalau nasab, tanda nasabnya dengan apa? Kalau jar, ya tanda jarnya dengan apa? Itu meng-i'rab seperti itu, ya. Jadi tiga hal pokok. Keadaan i'rabnya, sebabnya dia i'rab itu apa, dan tanda i'rabnya. Ini. Contoh. Yuhibbullahu al-muttaqina. Yuhibbullahu al-muttaqina. Ya, Allah mencintai orang-orang bertakwa. Allahu lafzul jalalah, ya, marfu', ya, yuhibbullahu marfu', ya, kenapa dia marfu'? Fa'il, sebagai fa'il, ya. Nah, itu untuk mengetahui mana yang marfu', mana yang mansub, nanti pada pembahasan berikutnya insyaallah. Jadi dia marfu', ya, tandanya dengan apa? Tanda rafa'nya dengan dhammah, Allahu, ya. Kenapa dia marfu'? Tadi sebagai fa'il. Ini. Kemudian al-muttaqina di sini sebagai keadaannya dia mansub karena sebagai maf'ul bih dari yuhibbu, maf'ul bih itu mansub. Ya. Kemudian tanda nasabnya al-muttaqina dengan huruf ya. Kenapa? Karena ini jamak mudzakkar salim. Al-muttaqina jamak mudzakkar salim. Jadi al-muttaqina mansur ya sebagai maf'ul bih ya, tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Nah, ini mengi'rab seperti itu. Pokoknya intinya itu ya. Contoh yang berikutnya, khalaqallahu as-samawati wal arda. Ya, khalaqallahu as-samawati wal arda. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, as-samawati yang bergaris bawah, as-samawati wal arda. As-samawati ini mansub ya, maf'ul bih ya, tanda nasabnya dengan kasrah karena termasuk jamak muannats salim, tanda nasab dengan kasrah. Ya. Wal arda, al-arda ini diatafkan dengan as-samawati. Ya, artinya dia sama keadaan i'rabnya dengan as-samawati. Jadi al-arba mansub ya, dia diatafkan pada as-samawati, kemudian tanda nasabnya dengan fathah, tanda yang asli al-arba. Ini. Ini mengi'rab seperti ini. Berikutnya, dicoba. Istakhfaka. Bukalah mulutmu. Ya, iftah faka, bukalah mulutmu. Fa. Fa. Fa. Termasuk marfu'un. Fa. Mansubun. Mansubun. Ya, mansubun. Mansubun, maf'ulun bih. Ya. Wa alamatu nasbi al-alifu. Ya. Fa mudhaf. Li'annahu. Li'annahu mudhafun. Enggak, kenapa dia tanda nasab dengan fathah? Dengan alif? Maf'ulun minal minal asma'il asma'il khamsati khamsati wa huwa mudhaf ya. Jadi ini fa ya, jadi pada lafaz fa mansubun mansub maf'ulun bihi sebagai maf'ul bi wa alamatu nasbihi tanda nasabnya al alifu dengan alif li'annahu ya, kenapa dia nasab dengan alif? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari al-asma'il khamsah ya. Kemudian wa huwa mudhaf, dan dia keadaannya mudhaf. Kaf dhamir kaf bagaimana? Kaf mudhafun ilai. Mudhafun ilai mu'rab atau mabni? Kaf ini apa? Mabni. Ya, dia mabni. Kenapa dia dhamir? Ya, mabni ya. Kalau mabni dikatakan fi mahalli jarin ya, pada tempat jar. Dan mabninya juga itu dengan tanda fathah ya, mabni alal fathai. Mabni dengan fathah kaf yang di fathah fa ka. Itu. Itu untuk yang mabni ya. Berikutnya, aina aina sayaratu abika. Ya, abika, abika di sini. Abika majrurun. Abi, ya. Abi hanya abinya. Abi majrurun. Kenapa dia majrur? Wawana asmaul khamsati. Kenapa majrur? Wah, ulun di. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ya, majrurun mudhafun ilaih. Dia majrur karena menjadi mudhaf ilaih ya. Alamatu jarrihi jari bil ya'i al ya'u ya, tanda jarnya al ya dengan huruf ya. Li'annahu li'annahu minal asma'il khamsah minal asma'il khamsati ya, karena dia termasuk al asma'il khamsah wa huwa mudhaf, dan ini menjadi mudhaf ya. Kaf seperti tadi ya, dhamir mabni alal fathi, mabni dengan tanda fathah. Saya fi mahalli jarin ya, fi mahalli jarin pada tempat jar, kedudukannya jar. Baik. Berikutnya hafiztu hafiztu surataini surataini surataini hafiztu surataini, saya menghafal dua surah. Apa? Mansubun sebagai mudhaf maf'ul maf'ul bi. Iya, maf'ulun bihi, maf'ul bi. Atau dibalik juga boleh, maf'ul bi. Ya, surata ini maf'ul bi, maka dia mansub juga boleh. Boleh mansubnya dulu, baru maf'ul bi, atau sebaliknya. Maf'ul bi, mansub. Yang lainnya tadi juga boleh, fa'il dulu, baru marfu, boleh. Atau marfu dulu, baru fa'il, boleh. Jadi urutannya tidak harus begini, tidak. Tapi yang jelas tadi, poin-poinnya yang disebutkan itu, ya. Maf'ulun bihi mansubun atau mansubun maf'ulun bihi. Baik. Kemudian alamatun nasbihi, tanda nasabnya? Alamatun nasbihi al-kasrati surataini al-kas al-ya'i al-ya'u al-ya'u di annahu. Kenapa dia nasab dengan ya? Di annahu mu'anas mu musanna. Musanna. Ya, li'annahu musanna. Karena dia itu musanna. Ya, tanda nasabnya dengan ya, ya, menunjukkan jumlah dua, dua surat. Ya, ini li'annahu musanna. Ini mansubun maf'ulun bihi wa 'alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musannan. Ini. Berikutnya. A'rifu qadhiya Makkata. Ya, a'rifu qadhiya Makkata. Qadiyah. Qadiyah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu dhahiratu. Iya, baik. Wa huwa mudhafun. Iya. Makata mudhafun ilaih. Iya. Mansubun. Mudhaf ilaih majrurun. Majrurun. Wa alamatun jarri al-fathatu li'annahu mamnu' minas sharf. Mamnu' minas sharf. Iya. Ini a'rifu qadhiya Makkata. Qadhiya maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Fathah yang tampak qadhiya. Ya, ini. Wa huwa mudhaf. Ini mudhaf. Kemudian Makkata mudhafun ilaih sebagai mudhaf ilaih majrurun majrur wa 'alamatu jarrihi al-fathatu tanda jarnya dengan fathah li annahu mamnu'un minas sharf karena dia termasuk al-mamnu' minas sharf. Baik. Saya mengenal hakim kota Makkah, ya. A'rifu qadhiya Makkah. Saya mengenal, saya mengetahui hakim kota Makkah. Berikutnya. Urajal jarha minal mustasfa. Al-jarha huwa marfu'un wa alamatu marfu'u fa'ilun marfu'an fa'ilun marfu'un alamatu marfu'un bil dhammatu muqaddara wa huwa ibn maksur maksur ya. Kemudian al-mustashfa al-mustashfa wa masrur. Ya, majrurun bimin. Kemudian wa alamatu jarrihi jarri bil kasratil muqaddarati wa huwa min isim mankus maksur. Maksur. Ya. Ini kharajal jarha minal mustashfa. Orang yang terluka itu keluar dari rumah sakit. Ya. Al jarha fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adhammatu al muqaddaratu. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun atau dhammatul muqaddaratu dhammah muqaddarah ya li'annahu maksurun karena dia isim maksur ya dhammahnya muqaddarah. Kemudian minal mustashfa ya majrurun majrur bi min dengan sebab didahului atau majrurun ya, masbuqun bi min didahului oleh huruf min huruf jar ya wa alamatu jarihi kal kasratu al-muqaddaratu ya, tanda jarnya kasrah muqaddarah ya li'annahu maksurun karena dia maksur isim maksur. Baik. Berikutnya akhadha shadiqi kitabi min haqibati. Temanku kawanku mengambil kitabku dari tasku. Kawan saya mengambil buku saya dari tas saya. Sadiqi apa? Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa? Dhammatun muqaddaratun atau dhammatul muqaddaratu, dhammah muqaddarah, ditakdirkan. Ya. Li'annahu mudhafun ila ya'il mutakallimi, karena dia mudhaf pada ya' mutakallim. Ya, ini kitabi maf'ulun bihi, maf'ul bih, mansubun, mansub. Ya, wa 'alamatu nasbihi, tanda nasabnya, al-fathatul muqaddaratu, fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan. Ya, li'annahu mudhafun ila ya'il mutakallimi, karena dia mudhaf pada ya' mutakallim. Haqibati majrurun, ya, masbuqun bi min, majrur karena didahului oleh min. Ya, wa 'alamatu jarrihi al-kasratu muqaddaratu. Menurut pendapat ini kasrah muqaddarah, ya, li'annahu mudhafun ila ya'il mutakallimi, karena dia mudhaf pada ya' mutakallim. Yang kesembilan, ishtaraitu hadza bi 15 riyalan. Saya membeli ini seharga 15 rial. Bagaimana? Bi 15. 15 adat murakkab, bilangan murakkab termasuk mabni. Jadi 15 dua lafaz ini kedua-duanya mabni. Ya, mabniyun fi mahalli jarrin. Mabni pada mahal jar, pada kedudukan jar. Ya, karena didahului oleh huruf fa. Ya. Kemudian alamatu mabniyun ala fathai. Mabni dengan fathah. Ini fathai. Mabniyun ala fathai. Mabni dengan fathah pada huruf akhirnya khamsata asyara. Demikian. Ke-10, ana muhamin, saya seorang jaksa. Muhamin apa? Marfu'un sebagai khobar. Ana mubtada, muhamin khobar, ya. Marfu'un khobarun, ya khobar. Wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaran 'ala ya'i al-mahdhufati. Al-dhammatul muqaddaratu ala al-ya'il mahdhufati. Dhammah muqaddarah pada huruf ya' yang dihilangkan. Ini. Seperti ini cara meng-i'rab. Ya, ada yang ditanyakan? Baik, jadi untuk latihan ya, untuk lebih memahami atau ya, menerapkan apa yang dipelajari sebelumnya. Baik. Ini dulu untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Allahu minkum tak kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.